Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang fil af'al, macam-macam fi'il, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tiga macam fi'il. Yang pertama adalah al-fi'lul apa, madhi. Yang kedua adalah al-fi'lul mudhari. Dan yang ketiga adalah fi'lul amr. Ini tiga macam fi'il yang kemudian al-mu'allif membahas satu persatu dari tiga macam fi'il ini. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Pengertian dari al-fi'lul madhi adalah fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada zaman, masa, waktu yang telah lampau, madhi. Maka contohnya adalah kataba, telah menulis, fataha, telah membuka, qara'a, telah membaca, jalasa, telah duduk, dan juga syariba, telah minum. Kemudian al-fi'lul madhi terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan fi'lul madhi ma'lum, dan ada yang dinamakan dengan fi'lul madhi majhul. Fi'lul madhi ma'lum adalah kata kerja apa kemarin, aktif. Adapun fi'lul madhi majhul, kata kerja apa, pasif. Kata kerja aktif. Adapun majhul, kata kerja apa, pasif. Maka pembagian ini nanti juga akan ada pada fi'il mudhari. Pembagian fi'il ma'lum dan juga majhul, aktif dan pasif, ini juga nanti akan ada pada pembahasan fi'il mudhari. Maka contoh fi'il madhi yang ma'lum adalah kataba, yaitu menulis. Kemudian majhulnya, pasifnya adalah kutiba, ditulis. Antum perhatikan nanti pembahasan fi'il ma'lum dan juga majhul ini nanti akan muncul pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Akan muncul pada pembahasan isim-isim yang marfu'. Kenapa? Karena fi'il madhi yang ma'lum nanti akan memunculkan yang namanya fa'il, yang mana fa'il itu marfu'. Fi'il madhi majhul nanti akan memunculkan yang namanya na'ibul fa'il, itu pun termasuk isim-isim yang marfu'. Yang mana isim-isim yang marfu' ada berapa? Tuh, 7. Nanti akan muncul di sana, dikaitkan atau pembahasannya itu berkaitan dengan fi'il madhi ma'lum dan juga majhul. Kalau fi'ilnya itu ma'lum berarti berkaitan dengan fa'il, kalau fi'ilnya majhul berkaitan dengan na'ibul fa'il. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Kemudian tasriful fi'il madhi, tasrif yaitu perubahan pada fi'il madhi, yang mana dalam ilmu sharaf ini dinamakan dengan tasriful far'i. Apa tasriful far'i? Yaitu tasrif cabang. Kenapa? Karena tasriful usuli itu ada 12, yaitu fi'il madhi, mudhari dan seterusnya, ada 12. Nah, itu nanti terus memunculkan tasrif far'i. Jadi kalau kita membahas tentang sorof, Nanti akan ada yang namanya tasrif al-usuli, yaitu tasrif apa? Pokok yang ada 12, yaitu misalnya fa'ala, yaf'alu, dan terusnya fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya yang nomor 11 dan 12 itu fu'ila yuf'alu. Apa? Fu'ila yuf'alu. Yang mana fu'ila ini adalah majulnya dari fa'ala, adapun yuf'alu majulnya dari yaf'alu. Contohnya kata bayak tubuh ya. Kata bayak tubuh. Yaitu apa? Fa'ala yaf'ulu. Yang tengahnya kita tidak bahas karena bukan pembahasan kita. Nah, kemudian nanti di akhir ini kan 1-2. Kemudian 11-12 itu nanti akan munculkan kutiba apa? Kutiba yuktabu. Kutiba yuktabu. Nah, kita masih berada pada fi'il ini, fi'il madhi. Ini namanya tasrif usuli. Tasrif pokok ada 12. Nah, nanti masing-masingnya itu ada yang dinamakan dengan tasriful far'i. Maka di sini ada tasrifnya, ini ada tasrifnya, tasrifnya, tasrifnya, tasrifnya sampai 12. Maka tasrif far'i pada fi'il madhi adalah yang ada di buku ini, halaman yang ke-18. Kataba-kataba, katabu dan seterusnya itu dinamakan dengan tasriful far'i. Demikian juga nanti yaktubu ada tasrif far'inya. Yaktubu, yaktubani dan seterusnya. Demikian juga masdar ada tasrifnya, isim fa'il ada tasrifnya. Demikian juga fi'il madhi majhul kutiba ada juga tasrifnya. Fi'il mudhari' majhul juga ada tasrifnya. Masing-masing. Tidak mesti 12. Totalnya ada kalau enggak salah 94. Jangan disebutkan. Cuman 94. Yang kita dulu ini adalah yang pada pembahasan kita baru ini. 1 2 3 berapa itu? Berapa itu? 14 ya. Dari kataba-kataba katabu. Ini 14. Ini ada 14, ini 14, ini berapa-berapa, ini 14, 14. Totalnya kalau enggak salah. Bisa kurang, bisa lebih. Kayaknya enggak kurang. Kalau lebih mungkin. Dan bentuknya ini ada, ini baru sulasi ya. Aduh. Baru 3 huruf. Yang 3 huruf ini nanti ada 6, usulnya ada 6. Yang 3 huruf. Jadi ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu dan seterusnya ada 6. Nah, itu tasrif usulinya itu yang sulasi yang 3 huruf ada 6. 3 huruf ada 6. Ya, berarti 6 kali 94. Nah, ini sobruanu ini bukan ikhtiar tapi ikhtiari. Harus menyemplungkan diri di situ, harus bersabar. Ini dibahas di ilmu sorof lebih panjang di sana. Cuman sebagai gambaran aja. Nanti yang rubai lain lagi. Sulasi ini ada yang mazid, sulasi yang ditambah dengan apa namanya 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Yang 3 tambah 1 ya 4 huruf, 3 tambah 2 berarti 4 huruf, tambah 3 berarti berapa 6 huruf. Nah, ada yang rubai nanti, rubai cuma tambah 1 huruf, 2 huruf. Jadi makin berkembang. makin banyak. Dibayangkan dulu aja. Yang penting pembahasan kita adalah di sini fi'il madhi memiliki tasrif, memiliki perubahan-perubahan yang mana di situ ada 14 dan ini dalam ilmu sorof sekali lagi dinamakan dengan tasriful far'i. Dicontohkan di situ oleh mu'alif adalah kata kataba, kataba katabu. Perhatikan ini untuk ghaib lil mudzakkar. Ghaib itu orang ketiga, mudzakkar itu laki-laki. Sehingga kalau antum mau mengartikan, kataba dia satu orang laki-laki telah menulis. Kataba mudzakkar ya. Kemudian kataba dengan baknya panjang dia atau mereka dua orang laki-laki telah menulis. Adapun katabu mereka banyak orang laki-laki telah menulis. Ini mudzakkar ghaib. Kemudian bawahnya untuk ghaib muannas. Ghaib itu orang ketiga, muannas itu perempuan. Yaitu katabat dia satu orang perempuan telah menulis, katabata mereka dua orang telah menulis, dan katabena mereka banyak perempuan telah menulis. Ini harus dipahami apa pengertian masing-masingnya, karena sekali lagi nanti akan berkaitan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya, bisa berkaitan dengan fa'il ataukah naibul fa'il dan juga pembahasan isim-isim yang marfu' yang lainnya. Kemudian pada baris yang kedua, kelompok yang kedua yaitu mukhatab, orang kedua atau yang diajak bicara. Orang kedua atau yang diajak bicara. Sehingga kita mengartikan pada mukhatab lil mudzakkar, kata beta engkau berapa satu orang laki-laki telah menulis. Kata betuma kalian dua orang laki-laki telah menulis. Kata betum kalian banyak orang laki-laki telah menulis. Jadi penggunaannya itu beda-beda. Antara satu, dua dan juga banyak. Dan apakah itu untuk mudzakkar atau mu'anas. Adapun mukhatab mu'anas kata beti engkau satu orang perempuan telah menulis. Kata betuma, engkau dua orang perempuan telah menulis. Jadi kata betuma ini bisa dua orang laki-laki ataukah dua orang perempuan atau dua orang satu laki satu perempuan. Yang penting dua. Adapun kata betuna adalah kalian apa banyak orang perempuan telah menulis. Kemudian pada baris yang ketiga mutakallim yaitu yang berbicara ada mudzakkar dan juga mu'anas ini sama. Kataptu saya menulis dan juga katabna kami telah menulis. Ini yang dinamakan dengan tasrif al-fi'lil madhi. Nanti fi'il madhi itu hukumnya adalah mabni. Nanti akan ada pembahasannya ya. Yang mu'rab adalah fi'il mudhari' dengan ketentuan nanti ada pembahasannya. Tamrin latihan. Sharif. Sharif yaitu buatlah tasrifan seperti pada contoh kataba. Yang pertama adalah zahaba. Qara'a. Dhahaba pergi, qara'a membaca, jalasa apa duduk, roja'a kembali, fataha membuka, akala makan, dharaba memukul, mana'a mencegah. Mana'a mencegah atau menghalangi. Baik, kita mulai ya dari dhahaba. Bagi yang sudah menulis bisa dibaca. Untuk baris yang pertama apa? Zahaba, zahaba, zahabu. Yang kedua, zahabat, zahabata, zahabna. Terusnya, zahabata, zahabatuma, zahabtum. Terus, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Selanjutnya adalah qoro'a. Silahkan dibaca 1, 2, 3. Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tum. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Yang berikutnya jalasa, silahkan dibaca. Jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Berikutnya adalah roja'a, tafadhol. Roja'a, roja'a, roja'u. Roja'at, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Rojakti, rojaktuma, rojaktunna, rojaktu, rojakna. Yang berikutnya adalah fataha. Yang berikutnya adalah akala. Doroba. Mana'a. Sekarang ambil ini sebagai fiil yang majhul. Kalau tadi zahaba, zahaba, zahabu, sekarang zuhiba, ya kan? Majhulnya adalah zuhiba, dipergikan. Zuhiba, zuhiba, zuhibu. Nah, yang silahkan dicoba zuhiba 1, 2, 3. Zuhiba, zuhiba, zuhibu. Duhibat, duhibata, duhibna. Duhibta, duhibtuma, duhibtum. Duhibti, duhibtuma, duhibtunna. Duhibtu, duhibna. Coba kita coba yang doroba menjadi duriba. 1, 2, 3. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribna. Duribta, duribtuma, duribtum. Duribti, duribtuma, duribtunna. Duribtu, duribna. Jadi kalau duribtu itu artinya apa? Aku dipukul. Kalau duribna, kami dipukul. Ya, duribtu. Kalau tadi apa? Dorobtu, saya memukul. Kalau duribtu, saya dipukul. Kalau kotal tu aku membunuh, kalau kutil tu aku membunuh, aku dibunuh. Enggak bisa ngomong udah terbunuh. Nah, kalau futih tu berarti aku dikunci, ya, ini masih bisa. Muniak tu aku dilarang, aku dicegah, dan seterusnya. Baik, ini pembahasan fiil madhi, kita teruskan lanjutkan pada pembahasan pembagian fiil yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari'u, fiil mudhari'. Qala Al-fi'lul mudhari'u huwa, fi'l mudhari' adalah fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil hali wal mustaqbali. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan dalam, menunjukkan ala atas hadasin, kejadian yang dalam menunjukkan atas, ala atas hadasin kejadian fi pada zamani zaman atau waktu, al hali sekarang, wal mustaqbal dan akan datang. Saya ulangi, fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada waktu sekarang atau akan datang. Perbedaannya dengan fi'il mudhari' adalah apa? Permasalahan waktu. Kalau fi'il mudhari' itu yang lalu, kalau ini sekarang atau akan datang. Nah, sehingga salah satu tanda kalau itu fi'il mudhari' jelas kalau ada huruf sin atau saufa, karena menunjukkan apa, sin dan saufa'a akan, kan. Misal contohnya adalah yaktubu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Ketika ini ditambahkan dengan sin menjadi apa, sayaktubu, dia akan menulis. Jadi pengertiannya akan mustaqbal. Kalau tidak ada sin atau saufa, nah, bisa jadi sekarang atau akan datang. Tapi kalau ada sin atau saufa, bisa diyakinkan itu pekerjaannya mustaqbal, akan datang. Karena sin dan saufa itu artinya adalah akan datang. Sayaktubu berarti dia akan menulis. Bukan diartikan dia sedang menulis. Karena apa? Karena ada huruf sin, sayaktubu. Tapi kalau tidak ada sin, bisa dua-duanya, bisa saat ini atau akan datang, kan gitu. Iya, kalau ada sin berarti akan datang, jelas akan datang, karena sin atau saufa adalah menunjukkan waktu yang akan datang. Sama-sama fi'il mudhari'. Contoh berikutnya adalah yaqra'u, sedang atau akan membaca. Sehingga kalau ditambahkan sayaqra'u berarti akan membaca. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Yashrabu, sedang atau akan apa, minum. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Yang jelas di sini al-fi'lul mudhari' itu menunjukkan apa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau akan datang. Sehingga kalau dicontohkan huwa yaktubu, huwa yaktubu ad-darsa misalnya. Apa artinya di sini? Dia sedang atau akan menulis. Ad-darsa pelajaran. Tapi kalau huwa sayaktubu, apa artinya? Dia akan menulis. Tidak ada kata sedang ya, karena ada sin di sini menunjukkan akan. Atau huwa saufa yaktubu. Saufa yaktubu. Dia akan menulis, sama. Cuman saufa ini waktunya lebih lama daripada sin. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ada. alamatuhu wa alamatuhu dan tanda fi'il mudhari. Dan tanda fi'il mudhari. Maka yang namanya fi'il mudhari tidak akan lepas dari salah satu tanda ini. Apa tandanya? Wa alamatuhu maka nafi awwalihi ihda ahrufi anaitu. Bisa antum baca anaitu, bisa antum baca anita, atau antum baca apa lagi? Anyatu atau apa yang jelas alif, nun, ya dan ta. Kayak yang paling apa diingat anita. Maksudnya adalah yang namanya fi'il mudhari itu selalu diawali salah satu dari empat huruf ini. Apakah alif ataukah nun ataukah ya atau ta. Sehingga untuk memudahkan adalah anaitu. A anaitu atau anita. Maka kalau ada suatu kata di depannya itu tidak ada salah satu huruf ini, tidak ada alif, tidak ada nun, ya, ta, tidak diawal dengan salah satu huruf ini, maka bisa dipastikan itu bukan fi'il mudhari. Bukan fi'il mudhari. Nah, bisa fi'il madhi atau mungkin juga isim ataukah juga huruf. Tetapi belum tentu juga kalau kata itu diawali satu dari empat ini kemudian dipastikan itu fi'il mudhari. Karena bisa jadi itu huruf A asli. Karena inilah huruf tambahan alif, nun, ya, ta ini. Dengan artinya, dengan artinya. Huruf yang pertama adalah alif. Dicontohkan di situ aktubu, aftahu, aktubu aku menulis, aftahu aku membuka, akra'u aku apa membaca, ajlisu aku duduk. Ashrobu aku apa minum. Kemudian yang berikutnya adalah huruf nun. Naktubu kami menulis, naftahu kami membuka, nakra'u kami membaca, najlisu kami duduk. Nasrobu kami minum. Yang huruf ya, yaktubu dia menulis, yaftahu dia satu orang laki-laki nanti akan ada tasrifnya ya. Dia membuka, yakra'u dia membaca, yajlisu dia duduk, yasrobu dia apa minum. Laki-laki. Di sana ada kata apa yakut misalnya. Yakut bukan fi'il walaupun diawali dengan ya. Dan contoh yang lainnya kalau itu huruf asli bukan huruf tambahan maka itu bukan fi'il mudhari. Yang berikutnya adalah tak. Tak tubu engkau menulis. Taftahu engkau membuka, takra'u engkau apa? Membaca. Tajlisu engkau duduk, tasrobu engkau minum. Intinya di sini adalah kita terbantukan untuk mengetahui itu adalah fi'il mudhari adalah dengan diawali anaitu, salah satu dari anaitu apakah diawali dengan alif, ataukah diawali dengan nun, ataukah ya, ataukah pula tak, salah satu dari empat tersebut, berarti itu merupakan tanda fi'il mudhari. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tasriful fi'il mudhari. Tasrif, perubahan pada fi'il mudhari. Yang tadi kita katakan, kalau dalam ilmu sharaf ini urutan yang kedua. Kalau mudhari'nya ma'lum. Seperti tadi, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu kataba yaktubu. Ini ada 14 juga. Namanya tasrif apa? Far'i. Tadi madinya itu ada far'inya, mudhari'nya ada far'inya. Nah, sampai 12 itu ada far'inya semuanya. Cabangnya. Kita mulai pada kelompok yang pertama, yaitu ghaib lil mudzakkar dan juga lil muannas. Ini sama dengan pada fi'il madi. Ghaib itu orang ketiga, mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Pada ghaib mudzakkar, yaktubu, dia satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Itu kalau kita mau ngartikan panjang ya. Yaktubani, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaktubuna, mereka banyak orang laki-laki sedang atau akan menulis. Nah. Ghaib yang mu'annas, taktubu. Apa artinya? Dia, satu orang perempuan, sedang atau akan menulis. Taktubani, dia, dua orang, sedang atau akan menulis. Yaktubna, apa artinya? Mereka, banyak perempuan, sedang atau akan menulis. Kemudian ya mukhatab mudzakkar taktubu, engkau satu orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna, kalian banyak orang laki-laki sedang atau akan menulis. Kemudian untuk mukhatab muannas, taktubina, engkau satu orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani, kalian dua orang sedang atau akan menulis. Kemudian di situ harusnya taktubna, bukan taktubina lagi terulang, tapi taktubna. Di situ tertulis apa? Taktubina kan? Harusnya taktubna. Wallahu a'lam. Nanti lihat lagi ya. Taktubna, apa artinya? Kalian banyak orang perempuan sedang atau akan menulis. Ada cetakan yang taktubna, ada cetakan yang taktubina. Yang taktubna itu sudah benar, yang taktubina diganti. Mungkin yang taktubna itu cetakan lama mungkin. Iya, mukhatab muannas. Jadi tasrifnya taktubina, taktubani, taktubna. Punya Pak Win coba kayak gini. Nah, itu yang lama. Yang lama, yang ini yang baru-baru kayak gini. Kenapa? Yang salah yang baru. Bisa dilihat di yang baru juga ada yang benar. Ya berarti yang baru ada yang benar, ada yang salah. Nah, gitu. Yang lama biasanya benar. Atau mungkin yang baru salah itu enggak pesan di DHA bisa. Punya Pak Eko baru itu harusnya kalau lihat ininya. Biasanya ada merah-merahnya gitu. Ini. Pak Win ada enggak kayak gini, merah-merahnya gini? Enggak ada kan? Enggak ada. Biasanya yang baru itu ada merah-merahnya ini. Pak Win mungkin tahun 80. Bentuk tulisannya juga beda. Nah, al-muhim di sini yang benar wallahu a'lam adalah taktubna, yang masih taktubina maka diganti. Jadi taktubina, taktubani, taktubna. Seperti itu. Nah. Kemudian baris yang ketiga yaitu mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara, lil mudzakkar dan juga muannas, aktubu naktubu. Saya membaca, kami membaca. Ini 14 dari tasrif fi'il al-mudhari'. Perbedaannya dengan madhi adalah cuman pada apa? Waktunya. Kalau pada fi'il madhi itu telah, kalau ini sedang atau akan. Sehingga tamrin ini bisa insyaallah sharif. Kita coba sharif yaitu tasrif lah seperti pada contoh yaktubu. Kita coba yang pertama adalah yasjudu. 1, 2, 3. Yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu. Roto anu istilahnya orang-orang iya istilahnya orang Kulon Progo tengcel kuning. Kemudian yakhruju. Kita coba 1, 2, 3. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, akhruju, nakhruju. Sebetulnya enggak ada yang salah sepertinya. Nah, yakhruju yaitu apa? Ke keluar. Berikutnya adalah yadkhulu. 1, 2, 3. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Yarji'u, yarji'u, yarji'ani, yarji'una, tarji'u, tarji'ani, yarji'na, tarji'u, tarji'ani, tarji'una, tarji'ina, tarji'ani, tarji'na, arji'u, narji'u. Yang biasanya yang bikin apa enggak bingung itu huruf apa ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya yang bikin bingung karena tidak seperti dicontoh. Karena kalau yaktubu adalah wajahnya yaf'ulu. Kalau yarji'u wajahnya yaf'ilu. Jadi ain fi'ilnya apa kasrah itu yang agak sulit. Kalau domah itu mudah, fathah juga mudah. Berikutnya adalah yadhhabu, 1, 2, 3. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Nah ini berikutnya yadlisu nih. Kita coba yajlisu 1, 2, 3. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Nah, selamat. Masih dua, lanjut. Berikutnya adalah yaftahu, 1, 2, 3. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahuna, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Berarti yang agak sulit apa pada mukhatab muannas mufrad itu taktubina taftahat apa taftahina taktubina taftahina. Nah, biasa ya, itu kan bisa buat apa latihan. Ini yang terakhir mudah karena seperti yaktubu yaitu yakulu. Kita coba 1, 2, 3. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. Nah, tak kulina ini bisa antum artikan tidak terbiasa, tak kulina. Berarti ini untuk apa? Melanyahkan, ya kan? Nanti untuk PR dicoba ditulis pelan-pelan di rumah dan juga dilatih pengucapannya ya. Biasanya yang sulit pada yaf'ali, yaf'il apa? Yaf'ilu atau yarji'u, yajlisu. Antum tulis berarti ini 14 kali 1 2 2 3 kali 8. Berapa 14 kali 8? Banyak. Nah, sambil dibayangkan dan dihafalkan untuk melanyahkan. Kalau antum perhatikan di sini ada tiga yang sama di tengah yaitu taktubani, taktubani dan juga taktubani. Nah, tinggal nanti pengertiannya itu tergantung konteks kalimat. Nah, konteks kalimatnya. Kemudian yang ghaib muannas yang urutan ketiga itu yang apa? Biasanya awalnya tak dua taktubu dan taktubani kemudian dia beralih ke yaktubna, itu yang memang apa yang harus diperhatikan. Biasanya yang namanya muannas atau perempuan memang agak sulit Wah ini masuk. Kemudian kita lanjutkan ini sedikit fi'il mudhari itu ada yang maklum dan majhul sebagaimana kita katakan pada awal tadi. Ada yang maklum yaitu fi'il mudhari, kata kerja yang maklum yaitu yang aktif. Adapun majhul adalah kata kerja yang pasif. Sehingga yaktubu, dia menulis. Kalau yuktabu, dia ditulis. Yaftahu, dia membuka. Yuftahu, dia dibuka. Yakra'u, dia membaca. Yukra'u, dia dibaca. Yashrabu, dia minum. Yushrabu, dia diminum. Tinggal nanti ada yang seperti ini toh, artinya cuma kata ini, ada nanti yang belakangnya ada tambahan isim seperti tadi apa ini yaktubu. Nah, yaktubu nanti akan ada misalnya setelahnya yaktubu Muhammadun ad-darsa, berarti yang menulis siapamu Muhammad. Bisa nanti yuktabu ad-darsu, berarti apa yang ditulis pelajaran, bukan dia lagi tapi ad-darsunya itu pelajarannya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita, lumayan banyak ya. Fi'il mudhari, tandanya, tasrifnya, maklum dan majhul. Tinggal nanti PR-nya ditulis halaman 19 pada perintah tamrin yaitu sorif, dan juga dilatih tasrifnya tanpa melihat catatan atau tanpa melihat buku. Dan juga tadi catatannya pada mukhatab muannas, untuk yang banyak, yaitu taktubna, ada buku yang masih tertulis taktubina itu diganti taktubna. Jadi taktubina, taktubani, taktubna. Nah, walau alam bisawab, ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.